Teman, rekan dan sahabat, terima kasih segala kebersamaan dan keindahan persembahan dari teman-teman dari PSB Production. Kali ini ada satu nama yang teman-teman rekrut dari wilayah kota Beriman Jombang. Siapakah dia? Terimalah kehadiran Deviana Safara Zebra. Setia kang wis nyawiji.